Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fa'afin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Para alim, sesepuh bini sepuh, wabil khusus para salik dan salikah, orang-orang yang sedang melakukan suluk, itu namanya salik. Suluk itu adalah perjalanan menuju kepada Allah. Saya akan menjelaskan barangkali sesuatu yang sangat sederhana, yaitu sebuah hadis tadi dan ayat yang saya baca tadi. Ayat yang dibaca itu melahirkan satu bentuk kemukjizatan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ditasbihkan di dalam setiap sholat kita dalam bentuk sholawat Ibrahimiyah. Maka sebelumnya saya menjelaskan lebih panjang sambil melaksanakan alladzina yunfikuna fisyara wa dara, beramal dalam keadaan terpaksa apa tidak, kita berselawat kepada Nabi. Nggih? Bisa bahasa Jawa enggak? Alhamdulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala dulu atau kama barokta dulu? Nah, makanya jangan itikaf dulu biar enggak ngantuk. Selawat ini melahirkan kemukjizatan ketika Allah kemudian mengabulkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sampai mau iktikaf, mau kaget, enggak ngerti. Pokoknya ini saya ngomongnya keras. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya kalau ada sungai itu pasti mengalir dari gunung ke laut. Tapi karena Isra wal Mi'raj dan selawat Ibrahimiyah ini, ada sungai yang mengalir dari laut menuju ke gunung. Namanya sungai Efrat. Kalau njenengan nanti ada rezeki dan umroh, panjenengan akan faham kenapa ayat ini, selawat ini perlu dibaca. Karena Makkatul Mukarramah itu jangankan pohon, buah-buahan, wong rumput saja tidak tumbuh. Sudah pada umroh nopo tereng? Sudah umroh apa belum? Alhamdulillah. Nek yang belum, ndablek berarti. Ndablek kok amin. Di sana masya Allah berbagai macam buah-buahan ada yang tidak pada musimnya. Karena apa? Karena selawat Ibrahimiyah. Karena apa harus dibaca selawat Ibrahimiyah? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu yang sama sebelumnya. Kulama dahola alaiha ya kariyam mihrab wajada indah harijkan kola. Kola ya maryamu ana lagi hadakulat. Huwa min indillah. Inallaha yarzuku mayasa bighairi hisab. Warzukna wa anta barulat. Ketika Nabiullah Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat ibadahnya Sayyidatina Maryam. Oh ini. Makanya kan terlihat tidak seimbang. Kalau ibu-ibu banyak, bapak-bapak sedikit. Kosongnya banyak, ada sedikit saja milih lendetan. Ini bedanya, karena apa? Memang dari sononya begitu. Bahwa empunya surga itu perempuan. Semuanya berjumlah empat. Yang pertama adalah Sayyidatina Aisyah, istri Fir'aun. Yang kedua Sayyidatina Maryam, ibunya Yesus Kristus. Yesus gitu aja. Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Iso. Bahasanya Romawi ditambah ius, jadi Yesus. Ketika saya ngomong kulama dahola alaiha yakaria, itu bahasa Arab. Ketika bahasa Romawinya Yakarias, Yahya bapaknya, anaknya Yakaria itu di dalam bahasanya Romawi disebut Yohanes. Musa itu gak dikenal di sana, yang dikenal Moses. Jadi Moses, Musa sama, Yakarias, Yakaria sama, Yohanes, John, Yahya, sama. Yesus, Isa, Iso, sama. Iso itu bahasa Ibrani. Iso itu bahasa Ibrani, nek sampean kenali Iso ne bakso. Ketika maka perempuan empat itu adalah yang saya sebutkan. Yang kedua adalah Sayyidatina Maria atau Maryam. Nah, di pesantren saya biasanya setiap tahun itu melakukan pisuaran agung di tengah laut. Pakai perahu begitu, kemudian sowan kepada Nabi Khidir, kepada Nabi Isa, dan kepada Bunda Maria atau Sayyidatina Maryam. Kalau sampean buka YouTube, itu saya jelaskan soal mukjizatnya buah kurma di yang diberikan Allah kepada Maria dan sampai melahirkan satu bentuk ketakjuban yang sangat luar biasa Nabiullah Zakaria itu. Karena apa? Ketika masuk ke ruangnya peribadatan, banyak buah-buahan yang tidak pada musimnya ada di situ. Maka kemudian Rasulullah meminta dengan solawat Ibrahimiyah itu, sekarang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkah, Makkatul Mukarramah, dan Madinatul Munawwarah, meskipun tidak pada saat musimnya buah-buahan, ada di sana sebagaimana gambaran buah-buah yang datang dari surga, masih ranum-ranum dan segar-segar. Maka mari bareng-bareng, jangan mung di batin tok, domblong tok. Sampean bendino sholat itu harus membaca selawat Ibrahimiyah ini, tapi enggak masuk, enggak ada setrumnya. Karena apa? Sampean ra paham. Ya Pak ya. Nah iya, makanya mari ben paham, coba yang keras. Umi-umi mangan kacang itu ya orang muni rapopo, tapi umi-umi sing ketok mulutnya digerak-gerakkan kayak ikan mujair gitu, enggak apa-apa nggih. Monggo bareng-bareng maca selawat sama saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sekali lagi, monggo masukkan ke dalam hati supaya sampean bisa merasakan getaran sampai nanti pada saat ketika saya menjelaskan as-shalatu mi'rajulil mukminin, bahwa salat itu mi'rajnya bagi orang mukmin. Nanti akan saya jelaskan itu. Nah, selama ini kita bingung salat yang khusyuk itu bagaimana, bingung. Kemudian ada pelatihan yang harus bayar. Anu kiai sangkan paran apa gitu saya. Kayak macam-macam, tapi tetap aja nggak khusyuk. Apalagi ketika sampai nanti setelah saya jelaskan terus sholat, latihan sholat nanti malamnya kan sholat. Nah, ketika Allahu Akbar sampai juga masih kelingan, kiai kok gondrong. Iya kan, di dalam hati sampean begitu toh? Nah, iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Rasulullah sendiri kepingin mendapatkan keberkahan kayak Sayyidina Ibrahim. Karena apa? Siapa yang bisa memiliki empat keturunan langsung Nabi? Nabi Ibrahim, garwa yang pertama melahirkan Nabiullah Ishak. Garwa yang kedua melahirkan Nabiullah Ismail. Dari Nabiullah Ishak melahirkan Nabiullah Yakub. Dari Nabiullah Yakub melahirkan Nabiullah Yusuf. Dan dari sini melahirkan ratusan bahkan ribuan nabi. Sampai kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus sampai ke bawah. Sementara kita baru anak kita saja disuruh malah melotot. Loh ya Pak ya? Maka wajar kalau kita membaca selawat Ibrahimiyah. Dan barang siapa yang membaca selawat Ibrahimiyah dengan ikhlas dan khusyuk, anak turunnya akan dijaga oleh Allah. Ini. Mari sekali lagi yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على Coba lepaskan suaranya. Bagaimana sampean bisa iktikaf kalau sampean masih terbebani oleh pikiran yang macam-macam? Rasulullah sendiri ketika mau melakukan iktikaf, dia mencari gunung. Dia masuk ke gua. Nah, kita tidak pernah. Masuk ke gua itu berarti sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Athaillah Al-Askandari, kuburlah dirimu di alam kekosongan. Rasulullah masuk ke dalam gua, menyatu dengan alam. Maka orang yang takwa itu yang menyatu dengan alam. Karena alam terpendek adalah bumi, bumi terpendek adalah gunung. Di dalam gunung ada rahim yang bernama gua. Rasulullah masuk di situ. Nah, sekarang orang masuk gua dibilang musyrik. Padahal Rasulullah sendiri menerima wahyu tidak di masjid, tidak di Masjidil Haram, tidak di Ka'bah, tapi justru di dalam gua. Maka sekarang bayangkan diri sampean di dalam gua. Sendiri, tidak ada teman. Coba sampean bayangkan diri Anda kalau mau iktikaf khusyuk, bayangkan diri Anda sendiri tidak ada teman. Oke. Mari kita baca lagi selawat. Bareng-bareng yang keras, saya kepengin yang keras. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina kama sallaita ala wa barik ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Maka kenapa kita tidak pernah khusyuk di dalam sholat? Sholat itu ada macam-macam. Ada sholat sendiri, ada sholat di dalam sholat. Karena ini kelasnya sudah iktikaf, maka saya anggap sampean adalah salik-salik orang-orang sufi yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka saya jelaskan yang dalam. Kemudian ada sejatinya sholat dan mahkota sholat. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj itu, Rasulullah sudah sholat apa belum? Ini kuncinya supaya sampean faham dulu. Karena sholat itu segala dari segalanya ibadah kita. Ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah sholat apa belum? Siapa yang belum ngacung? Loh. Coba ini kan tidak anu ya. Ini untuk penyempurnaan diri kita. Coba yang jujur dengan dirinya sendiri. Bagaimana sampean iktikaf bisa berjalan dengan baik kalau sampean tidak jujur? Yang mengatakan ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah belum sholat siapa? Ngacung. Supaya saya bisa paham gitu loh. Yang ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah sudah sholat? Sing durung ora ngacung, sing wis salat ya ora ngacung kepiye. Wong pertanyaannya sederhana. Ketika Rasulullah itu melakukan Isra wal Mi'raj, sudah sholat apa belum? Coba yang sudah ngomong ngacung. Oke, berarti yang 50% lebih ini mengatakan Rasulullah belum sholat. Yang 40% mengatakan sudah sholat. Alasannya apa? Wong sholat itu diberikan kepada Allah dari Allah kepada Rasul setelah Isra wal Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Muhammad nabi dan keberkahan. Terus diberikan, dijawab oleh nabi, tolong berikan juga keberkahan dan keselamatan bagi hambaku dan orang-orang yang soleh. Lalu diberikan tugas sholat. Lima waktu. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Loh, tadi katanya sudah. Ini bisa dibawa berdiri enggak ini? Karena saya akan menjelaskan soal sholat. Nah, saya di sini aja. Jadi Rasulullah sudah sholat apa belum? Masya Allah. Kalau sudah sholat, kenapa menerima wahyu untuk melaksanakan sholat? Berarti? Kalau belum sholat, kenapa dikatakan sebagai imamul anbiya wal mursalin? Sebelum Isra wal Mi'raj, Rasulullah sudah diangkat oleh Allah sebagai imamnya Nabi dan Rasul. Maka disinilah rahasia, wala tahsabanal ladina kutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yuryakun. Jangan engkau katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia masih hidup, bahkan diberikan rezeki yang sangat luar biasa. Maka ketika mau Isra mau Mi'raj, Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, dimakmumi oleh para nabi dan rasul yang jumlahnya 319 ribu nabi dan rasul. Ayo. Maka ini yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelum saya menjelaskan ini, kenapa kita ini sembahyang, kita jadi orang Islam gak mudeng-mudeng? Karena kita ini tidak mengikuti cara Nabi. Maka mari kita coba meniru sedikit saja Nabi. Untuk iktikaf itu, solu kamaro aitumuni usolli. Sebelum sholat, Nabi senantiasa membersihkan hatinya dulu. Caranya bagaimana? Sunan Kalijogo dulu mengajarkan kepada orang Jawa, kepada orang Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu daerahnya mulai Cina utara, provinsi Hunan, sampai ke Alengka. Alengka itu sekarang menjadi negara bagian Bangladesh. Itu adalah Jawa Dipa. Jadi kalau sampean sekarang mengatakan ini saya gua orang Jakarta, Gus Nuril ngomongnya medok, itu mesti orang Jawa, sampean salah. Karena Jawa Dipa dulu meliputi antara provinsi Hunan di sebelah selatan Maka sampai utusan Kublai Khan datang namanya Mengki meminta provinsi itu supaya masuk kembali ke Tiongkok. Tetapi Mengki kemudian diperung hidungnya oleh Kertarejasa. Kemudian berikutnya melahirkan balas dendam. Ketika Kertarejasa dikalahkan oleh Jayakatwang, Jayakatwang kemudian diserang oleh utusannya Kublai Khan. Sak terusnya ora tak dawak-dawake sampai ke Alengka. Ini Jawa namanya. Jawa Dwipa. Maka Sunan Kalijogo kemudian mengajarkan tafsirnya Tazkiyatul Qulub, membersihkan hati dengan lagu yang anak-anak kecil di Jawa sana hafal. Ini syaratnya untuk iktikaf. Sudah ngerti apa belum? Sluku, sluku, bato. Paham enggak? Ada orang Jawa enggak? Masa suluku-suluku batok enggak paham, Rek? Itu bahasa Arab gusluku, gusluku batnaga, mergo panganannya singkong jadi ilat Jawa jadi suluku-suluku batok. Cucilah, cucilah hatimu. Hatinuka la ilaha illallah. Tekan Jawa dadi bathoke ela elo. Nah, ini sebenarnya menafsirkan Rasulullah ketika hendak melakukan salat, dia membersihkan tujuh lataif di dalam dirinya. Sampean sudah apa belum? Nah, ini saya jelaskan dulu tentang lataif, nanti salatnya bagaimana. Ada sebuah hadis mengatakan, man arrofa nafsahu faqad arrofa robahu. Kalau engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Lah bagaimana engkau mengenal dirimu kalau engkau tidak pernah mengenal jasadmu sendiri? Nanti makanya ketika mau memasuki kawasan iktikaf, nanti bareng-bareng sama saya ajarkan. Lataif jasad itu ada tujuh. Coba diingat-ingat. Ini Rasulullah setiap saat melakukan tobat selama sebanyak 70 kali setiap hari. Dan kita melakukan tobat sehari semalam tidak pernah. Ya Pak ya? Untungnya masih ada Masjid Sunda Kelapa yang memfasilitasi sampean. Makanya saking bingunge nek salat itu wis ben ketok kusuk bathuke dijeduk-jedukke ning keramik. Terus do ngapal kabeh. Padahal munyuk niku pokoknya ngapal tidak menyebutkan kitab manapun bahwa munyuk itu masuk surga karena dianggap ahli zikir. Makanya untuk bisa masuk ke kawasan itu coba perhatikan. Mulut. Sudahkah mulut ini sampean mintakan maaf setiap hari? Atau pernah dimintakan maaf? Sampean punya mulut, merasa punya mulut kalau pas sakit gigi saja. Padahal ada ayat mengatakan lahum kulubun layafkohuna biha. Walahum a'yunun layufsiruna biha. Walahum adanun layasmauna biha. Ulaika kal an'am. Kalau engkau tidak mengenali hatimu dan tidak engkau pergunakan sebagaimana mestinya, kalau engkau punya mata tidak pernah melihat Allah. Padahal awalun wajibun alal insan ma'rifat billah tasdiq bil qalbi. Kewajiban pertama manusia itu adalah ma'rifat kepada Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, kalau engkau memiliki telinga tetapi engkau tidak pernah mendengar bisikan para malaikat dan bisikan Allah. Ulaika kal an'am, sesungguhnya yang demikian ini sama dengan binatang. Balhum adalu, bahkan lebih berat daripada binatang. Maka mari supaya kita terlepas kebinatangan kita. Kita mintakan maaf mulut kita, kayaknya kecil ini mulut. Tapi gunung jugruk segoro asat. gunung-gunung batu bara itu bisa mengalir di sepanjang sungai Musi, habis dikirim ke Cina kemana-mana. Karena mulut yang kecil. Mulut yang kecil ini melahirkan sakit hati, peperangan, pertengkaran, hasad, hasud, fitnah, dan perceraiberaian atas manusia terhadap manusia. Harus kita mintakan maaf. Rasulullah setiap hari memintakan maaf mulutnya. Padahal mulutnya Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Rasulullah dimaki-maki oleh seorang perempuan gila Yahudi yang tinggal di pinggir pasar Madinah, setiap hari dimaki-maki. Tetapi Rasulullah membalasnya dengan menyuapi sang perempuan ini setiap hari. Sampai Rasulullah sedo meninggal, perempuan ini tidak tahu yang nyuapi adalah orang yang dimaki-makinya. Tetapi Rasulullah tetap memintakan ampun atas mulutnya. Rasulullah juga memintakan maaf kepada hidungnya. Kita merasa punya hidung kalau pas pilek. Pernah dimintakan ampun? Tidak pernah. Sudah dibikin pesek tetapi bagus. Proporsional. Malah disuntik macam-macam. Padahal hidung ini keluar masuknya roh kita sehari semalam sebanyak jumlah Nabi 319 ribu kali. Tetapi kita tidak pernah menobati hidung kita. Coba kalau seandainya hidung ini kemudian begitu nyawa kita keluar begini terus ditutup, cep. Ihnil manfus. Kita punya mata, tapi kita pergunakan yang lain-lain dan tidak pernah kita tobati. Mata ini kayaknya enggak seberapa, tetapi Gus Dur dijatuhkan karena Gus Dur tidak memiliki penglihatan. Jadi mata itu sangat luar biasa. Boleh enggak mata sampean dicuil satu tak tuku 5 juta begitu? Tapi kenapa tidak menyadari punya mata kecuali pas belen saja? Dan tidak pernah memintakan maaf, padahal awal dosa itu dari mata ini. Melihat kemewahan mata. Melihat kecantikan mata. Melihat kegantengan mata. Maka Indonesia ini juga enggak karu-karuan karena sebagian besar penduduk Indonesia memilih calon presidennya yang ganteng. Padahal sudah punya suami masih milih orang yang ganteng. Dan tidak pernah memintakan maaf atas mata. Di dalam hukum tasawuf ini termasuk sudah perselingkuhan dan harusnya terjadi jadi dul nikah. Tetapi tidak dilakukan, maka Allah mengatakan dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinasi lidukum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sudahkah kita memintakan maaf pada mata? Tidak pernah. Kita punya telinga, hanya eling kalau punya telinga kalau pas kemasukan semut. Tidak pernah kita mintakan maaf telinga ini. Ini ibu-ibu, ini latoif pertama, latoif kedua, latoif ketiga, latoif keempat, telinga. Rasulullah setiap hari memintakan maaf. Latoif kelima adalah tangan ini. Seandainya Rubi Andini tidak punya tangan yang bisa mereskir kontrak migas, dia tidak akan ditangkap KPK. Seandainya salah satu presiden partai tidak memiliki mata, pasti tidak akan melihat cantiknya Vitalia. Sehingga melahirkan surat An-Nisa ayat Vitalia 350 juta plus Honda Jazz. mata jalan maksiat tetapi juga jalan kebaikan. Ketika sampean perhatikan sesama teman ini, teman-teman sebelahnya ini nanti akan bareng-bareng, bondong-bondong masuk surga barengan. Jangan diamini dulu. Belum sampean salaman aja belum kenal, belum kok mau amin bagaimana? Sudah kenal sebelahnya namanya siapa? Rasulullah yang pertama sebelum mengajarkan sholat, sebelum mengajarkan akidah Islam, dia persaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Salaman, bersahabat, tukar dunyonya dibagi dua. Kita ini sudah dikasih snack barang. Leboni memang sewu. Rongewu. Kencing sekarang aja 2000. Itikaf kok sangune rongewu. Bagaimana? Itikaf cap kencing itu. Makanya nanti pulangnya ini ngamal lagi yang banyak. Tangan. Seandainya tangan ini tidak bisa tanda tangan, maka tidak ada surat Anas ayat senturi dan hambalang. Seandainya tidak ada tangan ini. Seandainya tidak ada tangan sampai yang tidak bisa garuk-garuk atau songgo uang. Maka tangan harus kita mintakan maaf. Lato'ef 1, 2, 3, 4, 5. Lato'ef ke-6 adalah perut dan kelamin kita. Mohon maaf ini saya harus bicara cetok. Karena belum tentu sampai mempelajari sulam safek, sulam safina. Padahal babagan toharoh itu harus jelas. Saya enggak ngerti apa di sini juga dijelaskan soal toharoh, bagaimana mens itu bersih apa tidak. Maka harus kita mintakan maaf. Kadang-kadang kita dengan suami halal sah, tetapi belum mandi, itu berarti ada keharaman di sana. Kita harus memintakan maaf kelamin kita. Dan perut ini, karena kayaknya kecil. Perut itu isinya segini aja. Tetapi gudang bulog itu loh jadi sarang korupsi gara-gara perut ini. Sudahkah sampean memintakan maaf? Padahal setiap hari kencing dan didemek-demek. Tapi tidak pernah memintakan maaf. Lato'ef ke-7 adalah kaki. Seandainya mata memandang, hati tergerak, keinginan berjalan, tapi tidak punya kaki untuk melangkah, maka sampean tidak akan pernah sampai ke Masjid Sunda Kelapa. Saya ditawasul, saya ditelepon, saya dikirimi surat undangan, saya terbang dari Semarang. Tadi malam habis ceramah di Keraton Solo langsung ke sini. Kalau tidak ada kaki, saya tidak mungkin bisa ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya Pak ya? Ini Lato'ef ke-7. Mari bareng-bareng sama saya. Astaghfirullahaladzim. Aladzi la ilaha illahu al khayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu ya. Didemek satu persatu. Sampean ingat nek ibu-ibu umur 9 tahun sampai sekarang. Dosa yang diperbuat oleh mulut selama umur 9 tahun sampai sekarang. Dosa yang diperbuat mulai umur 9 tahun sampai sekarang oleh hidung, oleh 7 lato'if ini. Demikian juga bapak-bapak umur 15 tahun sampai sekarang. Apalagi bapak-bapak ini. Dosane akeh mulan ora ini mbrawut semuanya. Orang no sing guyu ket mau kaya wong lara untu kabeh. Padahal orang yang masuk surga itu min kurati ayunin wa ja'alna lil muttaqina imana. Wajahnya berseri-seri. Ini ada yang jenggoten, jenggotnya mung 13 tok ya diingu. nek jenggote akeh ora apa-apa, 13 kan koyo tepek kong. Orangnya ndeloki saya tak madhep rono wae. Mari sama-sama nanti kalau di anu dipegang latihan. Nanti kalau sudah biasa refleks kita. Ya. Mulai mulut, hidung, mata, telinga, tangan, perut dan kaki. Bareng-bareng pegang mulutnya, bibirnya. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah al-adhim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Mata Astaghfirullah al-adhim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Telinga Astaghfirullahaladzim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Tangan Astaghfirullahaladzim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Perut Astaghfirullahaladzim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Kaki Astaghfirullahaladzim Aladhi la ilaha ilahu al-khayul qayyum Wa atubu ilaih Lato'if jasad, tetapi Allah memberikan cahayanya di dalam dada kita yang disebut ruh. Ketika ditiupkan cahayanya atau ruhnya ke dalam tubuh kita, ditiupkan juga sifat-sifatnya Allah. Itu yang disebut dengan ruh rabbani, ruh ketuhanan. Yang itu panjenengan tidak pernah kelola sehingga panjenengan tidak pernah mengenalinya. Lato'ifnya disebut lato'if kolbi. Yang pertama adalah dua jari di bawah punting susu. Coba dipegang. Jangan-jangan berpikir yang macam-macam. Dua jari di bawah punting susu. Makanya kalau orang dihukum mati itu jaraknya dua jari di bawah punting susu. Dua jari di atas punting susu dikasih lingkaran putih. Ini yang ditembak. Namanya kolbi. Sudahkah sampean minta maaf atas kolbi panjenengan tempatnya tajili nur Allah? Jawabnya adalah belum. Di atasnya dua jari di atas punting susu ini tempatnya ruh. Di pulungati tengah-tengah ini namanya akfa. Nurani kita. Tempat nurani kita. Di sebelah kanan, di bawah punting susu ini tempatnya latif. Makanya ketika engkau akan menuju kepada Allah menjadi salik. Melakukan suluk, melakukan iktikaf, melakukan uzlah. Sebagaimana malam ini, maka Allah memberikan koridornya. Allahu latifun bi ibadihi yarzuku may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ini latif. Di atasnya adalah sir, tempat rahasia-rahasia Allah. Kalau panjenengan habis sholat isya kemudian membaca ya Allah ya Hakim ya Muhammad, maka panjenengan akan diberikan kecerdasan otak dan kebijaksanaan yang sangat luar biasa sebagaimana Nabiullah Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lil lah. Faman yaskur fa inna ma yaskur li nafsi wa man kafara fa inallaha ghaniyul hamid. Ini tempatnya sir, rahasia-rahasia Allah. Oleh sebab itu kadang-kadang wali-walinya Allah, ulama-ulama sepuh itu memiliki kewicaksanaan, kebijaksanaan, pandangan ke depan yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita anggap sebagai sebuah kemusyrikan. Kita anggap sebuah khayalan. Padahal enggak, Allah menempelkan ilmu hikmah kepada orang yang dikehendaki. Allah menampakkan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menampakkan hudanya, cahayanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kelima di sini, supaya saya berdiri biar yang di belakang kelihatan. Ini segitiga mata ini. Ini disebut kalau orang asing mengatakan kelenjar perineal. Ini tempatnya ruhwan atau ruh kita yang lain yang tidak, yang senantiasa berjalan kemana-mana. Kalau di dalam kitab Turmudi Babu Ru'yah dijelaskan kalau orang yang beriman yang melakukan iktikaf begini berturut-turut selama 41 hari maka diberikan kenikmatan oleh Allah ruhnya melakukan perjalanan gaib. Di sini, maka kadang-kadang sampean melihat orang, saya kok pernah lihat orang ini ya, padahal belum pernah ketemu. Suatu saat di tempat tertentu, aku kok kita wis tahu mang ning kene ya. Gitu. Saya kok pernah lihat daerah ini ya, padahal belum pernah. Orang Eropa mengatakan deja vu, tetapi Sayyidina Turmudi mengatakan itu adalah perjalanan gaib yang diberikan oleh Allah kepada semua orang yang melakukan keimanan dan peribadatan terus menerus. Maka disinilah rahasianya kenapa kita bisa ketemu wali, bisa ketemu ini yang sudah meninggal, yang sekarang dikatakan sekarang zamannya musyrik itu. Padahal Rasulullah sendiri ngimami nabi-nabi yang sudah mati. Maka disebut, tetap saja disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Kalau ini kemudian kita ketemu sama wali-wali, ketemu sama nabi yang sudah meninggal dikatakan musyrik, lalu terus Rasulullah bagaimana ini? Ini rahasianya. Maka basuhlah hatimu. Ini natikoh namanya, akal falasifah. Ini yang bisa menemukan kebenaran di balik kebenaran. Ini kita juga tobati, tetapi kita tidak pernah menobatinya. Yang terakhir adalah kulu jasad. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kalau sholat itu bisa memancarkan cahaya yang sangat luar biasa, bahkan bisa naik terbang. Karena apa? Sudah terbebas hukum gravitasi. Ibu-ibu bisa mempraktekkan wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lampunya dimatiin jam 12 sampai subuh, kok kuat. Kemudian buka mata panjenengan, panjenengan bisa menemukan diri ibu-ibu dan bapak-bapak ini memancarkan cahaya sebagaimana fosfor. Jadi ini bukan jari ini, bisa dipraktekkan. Karena apa? Oleh sebab itu kalimat yang paling disukai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka siang barang siapa mendawamkan kalimat ini setiap hari 111 kali, nanti ruhnya akan dijemput oleh kursi yang berasal dari cahaya. Lataif yang ketujuh adalah kulu jasad, seluruh tubuh ini. Lah bagaimana caranya? Panjenengan coba latihan untuk mengenal lataif ketujuh. Jadi seluruh tubuh ini coba bayangkan, ini yang disebut dengan man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Coba panjenengan pejamkan mata. Tarik nafas. Hu, dilepas Allah. Semuanya pejamkan mata. Tarik nafas, hu, dilepas Allah. Terus bayangkan wajah ibu sendiri. Wajah bapak sendiri, coba. Setiap hari berkaca. Setiap hari ngilu. Coba sekarang, pejamkan mata dan lihat wajah sampean sendiri. Jangan will-will, jangan bisik-bisik, ibu. Lihat wajah ibu sendiri. Coba, tarik nafas. Hu, Allah sampai kelihatan wajah ibu. Baru setelah itu kita beristighfar. Kelihatan wajah bapak sendiri. Itu namanya konsentrasi. Itu namanya memasrahkan diri, latihan megatruh. Supaya kita bisa sholat mi'rajulil mu'minin. Kalau tidak, tidak bakal. Sampean akan tidak menemukan konsentrasi kekhusyukan itu. Coba tarik nafas. Hu. Bagaimana semungkin sampean bisa marifat kepada Allah kalau sampean tidak pernah mengenal diri sampean. Wajah sampean yang setiap hari sampean geluti, nempel di mukanya sampean sendiri aja sampean tidak bisa membayangkan. Coba terus. Sambil hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Sudah kelihatan? Terus hu Allah. Baik. Mari kita mulai kita beristighfar untuk latif pertama qalb kita. Sambil dipegang, Bu, biar nanti di rumah bisa dipelajarkan kepada keluarganya. Ini enggak pernah diajarkan kiai-kiai di masjid-masjid, hanya di pesantren-pesantren khusus. Monggo. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Coba cari suara yang dipegang itu bergetar hatinya. Biar rontok dosa-dosanya. Karena terlalu lama hati kita ini diliputi oleh dosa sehingga keras membatu. Maka Sayyidina Ali ketika berzikir dia bergerak sebagaimana pohon terterpa angin tufan. Maka Sayyidina Umar ketika berzikir suaranya menggelegar. Ketika ditegur Rasulullah, kenapa engkau berzikir dengan suara keras? Bukankah Allah la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir? Allah kemerseking hatimu aja paham kenapa engkau bersuara keras? Dijawab oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kalau saya berzikir keras saja hati saya tidak bergetar, apalagi berzikir dengan pelan-pelan. Tapi ibu-ibu enggak usah teriak-teriak karena ibu-ibu enggak boleh. Yang teriak-teriak bapak boleh. Nggih? Monggo dimulai. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal adzim. Roh di atas, di atasnya ganti posisinya. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nurani. Astaghfirullahal adzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الأديم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سر أستغفر الله الأديم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نتقاه أستغفر الله الأديم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sekarang tarik nafas, temukan wajahnya dulu. Temukan wajahnya dulu. Hu Allah. Terus. temukan wajahnya sendiri. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal khayrul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah. Mari kita membaca istighfar 33 kali ditujukan seluruh latoef tadi tanpa dipegang. Coba sampean latihan lintasan dulu latoef jasad. 1, 2, 3 enggak usah dipegang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang keras bapak-bapak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Coba supaya bisa sampean meresapinya, bayangkan bahwa saat ini ibu-ibu dan bapak-bapak ini sudah dimandikan. Maka sholat itu memakai mukena. Karena melambangkan kematian, maknanya adalah engkau menemukan kematian jasadmu untuk menemukan kehidupan rohmu akan sowan kepada Allah. Ini rahasianya orang Jawa mengatakan megadruh as-shalatu mi'rajulil mu'minin. Maka ibu-ibu kan pakai pakaian kayak pocong. Namanya muke. Nah, coba sekarang bayangkan ibu-ibu ini sudah dimandikan. Coba bayangkan ibu-ibu. Pejamkan mata, bapak-bapak semua ini sudah dianggap mati, sudah dimandikan dan berada di pinggir. Bisa enggak kira-kira ini lampunya agak ditintrimkan sedikit biar enggak terlalu terang banget. Biar memberikan dukungan suasana kebatinannya. Karena di Gua Hiro itu tidak ada listrik waktu itu. Lilin juga tidak usum. Tidak semua lampunya, tetapi tolong agak sedikit dianukan. Agak redup gitu jadi enak. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan bahwa engkau sudah di pinggiran kubur. Lalu amalan apa yang sampean pamerkan kepada Allah? Salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Ya Allah, di dalam sholat pun kami tidak pernah khusyuk. Bagaimana mungkin kami mendapatkan kabar gembira bagi sebagaimana orang-orang yang menemukan sholat dengan khusyuk. Ketika Allahu Akbar hatiku di pinggir pasar. Ketika aku mengucapkan Allahu Akbar, hatiku mengatakan Kiai Gondrong dikire macem-macem. Ketika Allahu Akbar, ya Allah anakku belum lulus sekolah. Allahu Akbar, masuk pegawai negeri harus bayar 150 juta. Allahu Akbar, bapak Nedole jadi bupati apa tidak. Allahu Akbar, mudah-mudahan tidak ditangkap KPK. Mana kehusuannya? Coba mau memamerkan sholat yang bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak ini? Allahu Akbar, sampean fasih saja tidak pernah. Allahu Akbar, sampean waktunya sholat malah justru masih berdagang kemana-mana. Sholat subuh sampean masih terlelap. Sholat duhur sibuk bekerja. Sholat asar ngeluti dunia. Sholat maghrib di perjalanan. Sholat isya badannya lulu lantak. Sholat tenjur kapan? Coba mau memamerkan apa? Kalau sekarang ini ibu-ibu bapak-bapak sudah di pinggir kubur, coba bayangkan. Amal apa yang sampean mau pamerkan, ya Allah? Sedekah. Wala yuqbalu amalu fihi midardaratin minariya. Tidak bakal diterima sedekahnya seseorang yang di dalamnya ada satu biji sawi bernama riya. Siapa yang bisa beramal dengan ikhlas? Setiap kali kita beramal, setan buru-buru menggelayuti hati kita dan menggelitiki batin kita untuk memamerkan, aku baru jalan ke sana, wahai temanku, dan sudah menjadi kebiasaanku melakukan amal. Bersedekah sekian ratus ribu ke masjid anu, ke pesantren anu. Saya biasa beramal untuk fakir miskin, anak yatim, ini. Amalan apa yang sampean anggap ikhlas? Kalau sampean saat ini di pinggir kubur, yakat emas ibu-ibu, cincin bapak-bapak, puluhan, bahkan hampir 100 gram lebih, tetapi tidak pernah diyakati. Mobilnya Pajero, Everest, Innova, Mercy, Land Cruiser, harganya lebih dari 100 gram emas, tapi tidak pernah panjenengan yakati. Panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan umroh dan haji. Padahal umroh itu sama dengan haji. Bainal umroh wa umroh haji. Bainal umroh wa umroh haji. Tetapi hanya dengan 21 juta saja sampean tidak mampu. Katanya masih banyak utang. Kalau ngutang rumah sampean mampu, ngutang mobil mampu, tetapi ngutang untuk beribadah sampean tidak ada keberanian. Padahal Allah mengatakan hal adulukum ala tijaroh. Sampean harusnya berdagang dan berani berdagang dengan Allah. Amalan apa ibu-ibu? Pernahkah kaki-kaki sampean ini menginjakkan sofa wal marwa? Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunda Hajar. Membawa kecintaannya Nabiullah Ismail sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang tidak ada makanan apa-apa, tapi demi cintanya dia berlari dari sofa dan marwah sambil menangis, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ya Allah, anakku kehausan. Wa man khajjal baita witamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha sakirun alim. Kita tidak pernah menginjakkan kaki di sofa dan marwah. Apalagi berlari-lari kecil membayangkan betapa cintanya sang Siti Hajar kepada anaknya. Padahal panjenengan juga punya anak. Tetapi kenapa tidak mengikuti itibak Siti Hajar? Bisa membangun ini itu. Tetapi ketika menarungkan hatinya sebagai tanda cinta kepada Allah, panjenengan sia-siakan kesempatan itu. Padahal umur tidak pernah bisa diprediksi. Anak kecil mati biasa, orang dewasa mati biasa, orang tua apalagi lebih biasa. Yang gendut mati biasa, yang kurus mati biasa, yang penyakitan apalagi biasa. Dan umur tidak pernah terprediksi dengan benar. Maka ibu coba bayangkan sekarang ini berada di pinggir kuburan. Sudah ketemu wajahnya? Anda di pinggir kuburan, ibu-ibu. Panjenengan sebagai pemimpin tidak pernah bisa berbuat adil. Panjenengan sebagai bapak tidak pernah bisa mendidik anaknya dengan benar. Panjenengan sebagai suami tidak bisa mendidik istrinya. Panjenengan sebagai istri tidak berbakti kepada suami. Panjenengan sebagai ulama, sebagai ustadz tidak bisa menampilkan ilmu yang manfaat kepada murid-muridnya. Panjenengan sebagai murid tidak pernah khidmat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah. Khidmatu rijali sababul wisoli ila maulama wali. Panjenengan sebagai rakyat ngomel melulu, panjenengan sebagai pemimpin menguntungkan kelompoknya sendiri saja. Lalu apa yang benar sesungguhnya bagi kita ini? Mari sambil kita menghela nafas, kembali melakukan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Terus. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Khuduru fi majlis tikri, khuduru fi majlis taklim, afdhalus salat min alfin rakaatin. Jenengan hadir di majelis zikir begini ini, di majelis taklim begini ini, lebih afdol pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Karena di sini ada ilmu yang tersampaikan. Di sini Anda terluruhkan hatinya. Maka tinggalkan pangkat jabatan sampean. Tinggalkan kedudukan sampean, kekayaan dan statusnya. Anda adalah hamba-hamba Allah. Debu-debu yang mengemis di pinggir jalan makrifat Allah. Coba mintakan maaf diri Anda. Lalu kita ulangi membaca istighfar untuk seluruh lintasan lataif tadi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Sekarang hati kita sudah mulai menata. Lampunya boleh dinyalakan. Saya akan menjelaskan filosofi sholat supaya sampai nanti setelah sholat bisa mempraktekannya. Jadi pertanyaannya, Nabi tadi melakukan Isra' wal Mi'raj sudah sholat apa belum? Sudah. Hanya sholatnya beda-beda. Maka ketika dulu sholatnya, sholat yang sejatinya sholat, yaitu hatinya dan semua badannya ini melakukan sholat, maka diberilah yang namanya mahkota sholat. Sholat lima waktu. Ketika kita mengadakan sholat, kenapa tidak pernah khusyuk? Karena kita tidak paham bagaimana memecat ruh tadi. Kekhusyukan tadi. Maka coba bayangkan, sholat Rasulullah Muhammad itu orang yang terpuji. Kalimat terpuji, hamdan atau alhamdu, itu alif, lam, kha, mim, dal. Betul? Maka ketika panjenengan mengatakan alhamdulillah, alhamdu, itu kalimatnya adalah alif, lam, kha, mim, dal. Kepada siapa? Ini ditujukan kepada Allah. Ketika ini mengatakan alhamdulillah, Maka prakteknya adalah alif lam kita berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tangannya ini membentuk alif lam. Kalau digandeng jadi lillah. Inilah yang disebut lafaz alif lam ini melambangkan sifat api kita. Manusia itu berasal dari api. Oleh sebab itu dilambangkan di tangan kanan ini mewakili 18 kebaikan. Coba lihat itu telepek tangannya itu. Ini huruf Araf namanya 8, angka 18. Maka ketika sedekap itu apa bahasa Indonesianya ya? Sedekap. Ini yang ditutup adalah pusar ini. Ini melambangkan keburukan kita. Jumlahnya berapa? 81. Maka keburukan ditutup dengan kebaikan. Ini filosofinya. Setelah mengangkat tangan lillahi ta'ala. Ini adalah konsep taslim. Maka kita disebut muslim karena kita mengangkat tangan. Allahu Akbar ucapannya, ikraru bilisan, alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Allahu Akbar begini, ucapannya ikrar bilisan, tasdik bil kolbi, Allah maha bes, akmal bil arkannya, tangannya diangkat 2. Kalau ngangkat 1, itu maknanya beda. Dada, godain saya dong. Maka angkatnya 2. Ini disebut pasrah. Inilah yang disebut taslim. Taslim ini perwejawantahan dari Hanifa Muslima wa ma'ana minal musyrik. Ini taslim. Maka Allah kemudian berkewajiban dalam tanda petik mengutuslah sang Mesias. Juru selamat dalam bahasa Arab disebut alaihi salam. Khusus umat Islam gelarnya adalah sallallahu alaihi, karena menyempurnakan risalah agama Islam sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa disempurnakan untuk umatnya Rasulullah atas derajat pangkat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ala. Maka mengangkat tangan inilah yang disebut taslim. Orangnya disebut muslim. Sifat api hilang. Kalau sudah angkat tangan begini, jengkel atau tidak jengkel, pasrah sudah, kalah takluk. Ini adalah ketaatan yang melahirkan peribadatan. Peribadatan inilah yang melahirkan ketakwaan. Tidak ada ketaatan, maka tidak ada peribadatan. Tidak ada peribadatan, maka tidak ada ketakwaan. Maka ketika sampean ngangkat tangan, sama-sama ngangkat, diniati betul. Allahu Akbar. Jadi terbiasa. Okay? Boleh begini, boleh. Boleh begini, boleh. Ada yang begini malahan. Saya tanya, loh kenapa begitu? Hati ini kan berat, harus diangkat begini. Ada yang begini, Allahu Akbar. Padahal dulu yang benar begini dulu. Kenapa? Karena tentara-tentara itu membawa pedangnya panjang-panjang. Makanya dipegang begini supaya tidak ketika rukuk. Ini terus ora pegang pedang, enggak pedang apa. Ada yang sholat Allahu Akbar, lihat kakinya tekanannya. Saya enggak biasa di gini kan, tak geser gini, gini lagi. Saking jengkelnya saya sudah enggak khusyuk, tak saya lari ke belakang, tak dorong sekalian aja. Saya tanya, lho sampean kok begitu? Biar tidak diisi setan, lho sampean ini lho pelitir rak karwan, setan mau sholat aja kok enggak boleh, ya bilang gitu. Aneh kita ini. Lho kenapa kok biar enggak diisi setan ini harus rangkap? Lho setan melok sholat itu enggak boleh, lho kenapa sudah enggak sholat sampean katakan setan, lho bagaimana sih kita ini? Ini yang kadang-kadang ini repotke. Maka Allahu Akbar berasal dari mewakili alif lam, mewakili anasir api. Maka kalau engkau marah, wudulah dan sholat, setannya akan hilang karena apinya hilang. Kenapa? Karena di dalam kolbi tadi ada yang bernama fuad. Di dalam fuad ada yang namanya nafsu. Di dalam nafsu ada yang namanya roh. Jadi setan itu ada di dalam diri kita. Sesungguhnya masuk dan ikut beredar sepanjang urat nadi dan urat peredaran darah ini. Maka ketika sampean pergi dari rumah, pamit kepada suami, kepada istri untuk iktikaf di sini, masya Allah, setan langsung pek mati sudah. Ambil air wudhu, makin terantai. Kok mendengarkan pengajian karena thalabul ilmi? Masya Allah. Setannya kelepek-kelepek-kelepek. Tapi pulang dari masjid Sunda Kelapa. Balik lagi. Gusti Allah hanya ditemukan di dalam masjid. Di rumah isinya iblis sama jin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Anasir apa? Api. Kemudian setelah membaca surat dan sebagainya, kita rukuk. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Mulutnya mengatakan subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Dalam hatinya orang Arab kalau diusek-usek kepalanya seneng, diwerwer jenggotnya seneng, dipegang bokongnya ngamuk. Oh, jadi kalau orang se-Jawa beda. Orang Jawa, orang Indonesia ini salaman cium tangan. Kok kemudian wong Jawa salaman cium tangan terus nguyuk-nguyuk gundule kiyaine gitu. Oh, bisa kualat itu. Tapi nek di Arab sana enggak begitu. Salaman begitu, wes uyak-uyak cium pak batok gitu, jenggotnya diginikan seneng. Itu hormat. Tetapi jengking ini adalah budaya yang merendahkan orang Arab. Maka Allah mengatakan, kalau engkau mengucapkan subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi kepadaku, maka tunjukkan sikap yang sama atas ucapan itu. Iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, akmal bil arkan. Ucapannya begitu, hatinya membenarkan, dan geraknya ini akmal bil arkan jengking istilahnya. Maka membentuk sudut 90 derajat. Ketika berdiri begini, Allahu Akbar membentuk sudut 0,0. Tegak. Ketika kita rukuk membentuk sudut 90 derajat, ketika kita sujud membentuk sudut 15 derajat atau 30 derajat, duduk di antara dua sujud membentuk sudut 90 derajat, dirangkaikan menjadi 360 derajat. Maka ketika seseorang sholat, melakukan sholat dan gerakan begini, dia memiliki energi kinetik sebanyak 40 megahertz. Kecepatannya sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari di dalam galaksi Bima Sakti kita. Ketoke sampean cuman sholat, tetapi Allah menggerakkan sampean. Menggerakkan ibu-ibu dan bapak-bapak ini dengan kecepatan sama dengan kecepatan bumi mengelilingi matahari. 40 megazet. Medan magnetnya itu gelombangnya panjang. Maka semakin sampean merentuh, sampean semakin merenyuh, sampean semakin mengeluh, sampean semakin menghiba kepada Allah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Enggak usah panjang-panjang. Enggak usah cepat-cepat. Jangan seperti sholat di depan di masjid saya sana, di pesantren Abdurrahman Wahid atau pesantren Anuriyah Soko Tunggal atau Atobah. Saya punya 12 pesantren kebetulan di mana-mana. Itu nek sholat cepet-cepet banget, apalagi nek sholat tarawih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, cepet banget. Tak tanya lo kok cepet-cepet banget. Sudah hafal lo bah gitu. Malah ada imam yang mengatakan begini, ini mau cepat apa lambat? Loh, sholat kok kayak ada sepedometer gitu, gimana ini? Padahal maknanya itu, kenapa Sayyidina Umar merubah sholat menjadi 33 rekaat? Karena sholatnya Rasulullah itu 8 rekaat. Ning yang dibaca rekaat pertama, Al-Baqarah, katam. Rukuknya Nabi itu lebih panjang daripada bacaan katam Al-Baqarah. Sujudnya Nabi lebih panjang daripada rukuknya. Sayyidina Umar berpikir praktis. Iki ngonek tekan zaman Sunda Kelapa masjid. Oh, bubar iki. Maka dirubah jadi 23 tambah witir, tetapi menggunakan surat-surat pendek. Gitu loh. Lah kok sekarang sampai Sunda Kelapa kok malah jadi super ekspres. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Ya boleh begitu, tapi ya kebangetan to dul. Rukuk membentuk huruf. Membentuk huruf apa? Gini ini apa gini? El kok jengking begini loh, sampai ini kok kebangetan. Huruf H. Mewakili anasir angin atau udara atau hawa. Maka kalau sampean masuk angin, rukuk yang panjang dijamin kentut. Membentuk huruf H mewakili anasir angin. Maka alif, lam, H. Lalu sujud. Sujud ini membentuk huruf apa? Masya Allah. Begitu kok kemelinti iktikaf ngunuhi lho, kepiye lagi jajan lagi. Astagfirullahaladzim. Membentuk huruf men, yem, payem. Ini mem, yem, mem. Huruf mem. Ini yang membedakan manusia dan iblis. Sampai kemudian Iblis mengatakan, ana khalaqtani min nar wa adamin min tin. Aku itu dicipta dari api. Adam kan dari tanah. Karena apa? Karena iblis kemudian tidak mau menyembah kepada Adam. Iblis itu padahal wibat sebelum pada masa ada manusia itu sudah ada yang namanya Azazil. Dulu sebelum ada planet, ada bumi yang lain yang sudah dibentuk oleh Allah. Maka iblis bernama Azazil. Pernah bernama Haris, berjasa menjadi sahabat dan sekaligus gurunya Jibril. Tetapi karena tidak mau menyembah dan hormat kepada Adam yang terbuat dari tanah, maka dia menjadi makhluk bernama Ablasa. Makhluk yang mendapatkan inah hukuman. Makhluknya disebut Iblis. Maka kalau sampean kok tidak pernah menempelkan kehormatan jidat ini ke tanah, sampean adalah Iblis. Gampang. Wah, saya enggak sholat, masih sibuk. Tolong pamitkan ya, saya diabsenkan ya. Oh, gundulmu semplok, aku keturunan iblis gue berarti. Karena apa? Tandanya manusia yang dinaikkan derajatnya oleh Allah karena dia mau merelakan kehormatan tempat berfikirnya. Disinilah akal falasifa, di mana roh ketuhanan bisa mencerna di dalam diri kita. Ini lubang ilmu. Ilmu itu adalah makanan roh. Maka kalau ada orang yang rohnya besar, kok tidak dididik dengan ilmu yang cukup, kecilnya pasti nakal, luar biasa. Saya punya anak yang ke-9, saya kasih nama Salman Al-Farisi. Nakalnya 10 orang, Masya Allah, saya sampai isin bapaknya kiai, tukang ceramah. Anaknya kelakuannya kayak belatung nangka. Itu kalau nakal itu saya lirik-lirikan sama umiknya. Semula saya ngomong gini umiknya. Umiknya karena kemudian marah, terus kalau malam saya enggak boleh, ya wis aku diem aja tak lirik umiknya gitu. Umiknya terus melototin saya gitu. Ya wis tiru aku, saya bilang gitu. Tapi begitu kita berikan makanan yang cukup, saya pesantrenkan umur 6 tahun di pesantren hafal Quran. Kebetulan saya punya pesantren yang khusus anak-anak hafal Quran di daerah Pati. Masya Allah. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Baqarah, hafal Yasin, hafal surat-surat pendek. Kalau ibu-ibu kan sudah hafal Quran gitu kan dapat. Dan jadi tenang. Maka kok ada tetangga sampean kelakuannya comel, tukang ngerasani petingka pelantitan itu, pasti tidak pernah ngaji. Kalau ngaji, ruhnya mendapatkan makanan ilmu Allah, maka dia akan tentram. Itulah yang nanti akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi fatkuli jannati. Sampai jam berapa toh ini ceramah iki? Kopinya sudah habis kok, Bu. Lho sampean kok ngomong kopinya nambah-nambah, sampean linggah di situ, saya tukang gawe itu bukan di situ. Ah, gitu rada anu, itu kan. Sepotong amplope ra apa-apa, potong amplope lah. Membentuk huruf mim. Ini sudutnya 30 derajat. Coba bayangkan. Maka kalau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wahai Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi. Di dalam hatinya itu, mulutnya mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di dalam hatinya, ya Allah, engkau adalah zat yang maha tinggi. Dan aku rendah. Ora usah dirasani sedene. Mun nek mutung ora sida digeweke kopi. Diterusnya apa enggak ini soal kopi aja. Astagfirullahaladzim. Lu masjid tapi kayak gini, inteleknya kayak gini aja, mental kopi. Subhan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kemudian orang tempat kehormatan yang paling mulia ini kita letakkan di tengah tanah. Kata di depannya adalah tungkak-tungkak desa sing dompletek ambune ra enak. Loh, kalau enggak pakai kaos kaki enggak apa-apa. Kaos kaki pas bolong di sininya itu loh. Mas sujud itu bagaimana coba bayangkan. Tetapi karena ini perintah rukun dan menunjukkan kalau tidak dilakukan kita menjadi iblis, maka kita tetap sujud. Kalau sampean sujud pas ning gone sikile wong India atau orang Pakistan, mohon maaf ini yang kalau Pakistan sudah di Indonesia sudah wangi-wangi lah. Tapi kalau asli Pakistan India yang langsung umroh sana, wambune mbek wedhus ya apik wedhus e. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, kula mboten ngenyek ambah sampean sing saking Pakistan lho Gusti. Tapi betul hat bener itu. Masa Allah saya itu sampai meh muntah-muntah iki sing dibadok apa to iya. Tetapi karena ini rukun yang harus kita lakukan sebagai bentuk between antara manusia dan iblis, maka kita akan melakukan dengan sujud subhana rabbiyal a'la wa biham, sekaligus kita merenung. Maka membacanya jangan cepat-cepat, boleh 11 kali, 9 kali begitu loh. Jangan subhana rabbiyal a'la wa biham disit satu kali kok langsung munggah. Aduh ya Allah Gusti. Nanti iktikaf setelah ini sholat, coba latihan sholatnya. Di tanah inilah Allah menunjukkan kebesarannya. Maka Allah akan marah ketika tanah diperlakukan tidak benar oleh manusia. Alhamdulillah. Jadi waktu saya ada di pesantren dulu, saya diajari kiai saya rodok nyelalek gitu. Gus tak kandhani ini ada hadis baru. Lho hadis kok baru pripun to kiai? Wis to, kowe rungokno. La yarudul naum ila gahwa, tidak bakal bangun seseorang kecuali diminumi kopi gitu. Aja tiru-tiru ini kiai anu, makanya jadinya kiai kayak saya ini rapat jelas kiai apa ndak gitu loh ya toh. Sampean aja tiru-tiru ini hadis pesantren sing saya pernah ngandani ibu saya dulu nyusur begitu. Goleke ayate cerak bingung, goleke hadise bingung. Padahal nyusur ini kan budaya Arab-Arab Yaman itu. Sampai di sepanjang bandara itu dubang tok kayak orang Irian itu kan begitu. Kan satu keturunan itu orang Yaman, orang Irian itu satu keturunan, hampir satu keturunan. Dubang banyak gitu. Lah saya rada isin terus saya ngomong sama ibu saya, "Bu, batin hati saya ya Allah kalau ngapus ibu kula ampun diti. Kayak itu so nggih Gusti niki kebaikan." Terus tak jawab dhewe, "Yo." Saya ngomong sama ibu, "Bu, wonten hadis enggal." "Lho, hadis kok anyar to, Nang? Hadis kok baru to, Nak? Hadisnya bagaimana?" "Ini dari kiai saya begini, layu to, layu sorsoru yusor soru yudawiru lambea." "Apa kuwi? Aja padha nyusur, sebab nyusur ki marake bibir nduwer." "Terus berhenti enggak nyusur sekarang?" "Karena sudah meninggal." "Ila ruhi wa jasadi abina wa umina wa uladina wa jawjina wa syekhima syekhuna hadha majlis al-fatihah." A'udhu billahi masyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyaki na'udhu wa iyaki nasta'in. Suratullah dihina. Dihina. Diteruskan. Sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud membentuk huruf dal. Coba bayangkan, luar biasanya Nabi kita ini memberikan contoh dan keteladanan. Maka ketika panjenengan duduk di antara dua sujud, kok menemukan kekhusyuan 2 menit atau 1 menit atau setengah detik saja, tetapi bisa terbaca doanya yang 8 kata ini, sekali saja sampean akan terselamatkan dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. ini. Duduk di antara dua. Tapi kalau terawih, jangankan tegak begini, belum sempat tegak saja sudah sujud lagi. Lalu bagaimana berdoanya? Justru di sini rahasianya kita mukhasabah. Berdialog dengan Allah itu di sini. Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah. Wajaburni, cukupkanlah ya Allah. Kalau kata wajaburni ini kemudian bisa meresap ke hatinya Andi Malarangeng, pasti sudah puas dengan kumisnya yang meleketet gelar doktor dan jabatan menterinya. Tidak bakal ditangkap KPK karena sudah merasa cukup diberikan rezeki oleh Allah. Apa kita sudah cukup? Merasa cukup? Ini rahasianya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita merasa cukup atas kodrat dan iradatnya Allah, disebut dalam bahasa tasawufnya kona'ah, maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena akan melesap di dalam hatinya hasbunallah, aku cukup dengan Allah saja. Maka Rabi'ah Adawiyah, wali perempuan, laki-laki walinya mesti perempuan. Dia berdoa, ya Allah masukkan aku di dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Ya Allah, masukkan aku dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Karena kerinduan kepada Allah sedemikian rupa, sudah merasa cukup dengan Allah. Maka wajaburni, kurang apanya. Jadi ketua KPU, pindah jadi ketua partai. Lah kok kemudian malah ditangkap KPK, minta digantung di Monas, ini karepe piye to ini. Coba kalau ada wajaburni meresap di dalam hatinya, masya Allah. Wis dadi menteri agama, ora bakal masuk penjara kayak Kiai Said Aqil Al-Munawar. Maka ada seorang kiai yang hebat luar biasa. Muridnya 2000. Bisa terbang semua. Nabi Musa kalah ilmunya. Tetapi akhirnya matinya kafir. Namanya siapa? Barsesoh. Gelang-geleng wae apalane. Jadi cobaan bagi ulama-ulama begini yang duduk begini pakai serban begini ini, wah ngeri. Lah sampean Gus, saya tidak begitu ulama, ini saya pakai begini karena rambut saya gondrong. Nek ra gok tak uculi ngene dikira preman. Itu loh persoalannya. Tapi Nabi sendiri rambutnya panjang 40 cm. Kalau enggak percaya lihat di Museum Mesir. Jadi kok ono sekarang kok sunah Nabi mung jenggote tok gitu terus ndase do pontos kuwi pedus kuwi jenenge. Lihat itu kok di TV Sayyidina Umar gondrong. Saya enggak ngalem sing gondrong-gondrong kok. Saya kebetulan memang gondrong nek aku rambutnya pendek kayak preman malah. Satpam lah kayak satpam. Jadi wajaburni, tanda kecukupan kita. Seandainya semua pemimpin manusia yang ada di Indonesia ini merasa cukup, dia tidak perlu melakukan penyuapan-penyuapan. Dan bahkan tidak perlu berebut mendapatkan jabatan. Oleh sebab itu Sayyidina Umar ketika dipilih jadi khalifah, dia mengatakan ini adalah cobaan. Tetapi bangsa Indonesia ini royoan menjadi bupati dan wali kota serta gubernur, malah jabatan yang lain. Gaji gubernur untuk menjadi bupati saja paling tidak habis 25 miliar. Gajinya sebulan 50 juta. Kali setahun 600 juta. Lama jabatannya 5 tahun 3 miliar. Lah sing 20 juta iki ngerampok mana? Maka polisi-polisi itu enggak usah bingung tangkepi we bupati itu wacak sembarang tuangkepi kabeh pasti korupsi. Karena enggak mungkin orang ikhlas, Mbak, amal 22 miliar itu enggak mungkin. wajeburni. Rabbi ufirli warhamni wajeburni warfa'ni. Ini rahasianya. Warfa'ni karena apa? Coba dilihat itu. Innal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu as. Nek gelem lakoni salat. Di sini Allah menunjukkan apakah engkau sudah mukhasabah melakukan perhitungan-perhitungan apa belum di sini ketika duduk di antara dua sujud. Kok sampean khusyuk di situ? Masya Allah, warfa'ni. Kenapa kita meminta doa warfa'ni? Karena ketika pitik ngendok min silitil ayam yang keluar dari silit ayam itu namanya telur. Dijual ke pasar langsung payu laku. Jajal benih bujune sampean itu plastiki dider kene pasar. Benih. Sampean pasti dilempar bat. Apakah sampean di dalam sholat itu sampean ingat proses kejadian sampean yang dari air yang jember itu sekarang menjadi cuantik-cuantik, guanteng-guanteng, pintar-pintar, berderajat tinggi. Engkau diingatkan oleh Allah, warfa'ni, angkatlah derajat ini supaya abadi. Diingatkan oleh Allah supaya abadi. Innal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu as. Na illal ladina ar wa hamiluso wa lahum. Syaratnya begitu, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini dialog ini. Kenapa sampean buru-buru harus sujud lagi? Dan kenapa sujudnya juga buru-buru lagi? Takbirnya buru-buru, Fatihahnya cepete setengah mati, surate pendek banget, ruku'e pendek banget, ketika duduk di antara dua sujud pun sampean buru-buru. Untuk apa? Saking bingungnya supaya kelihatan kusuk, batuknya jeduk-jeduknya di dalam keramik, kadang-kadang malah dipasangi watu, jadi ono sentolop dua begini. Kayak sukle begitu. Justru di sini dialognya. Inilah filosofi sholat. Kenapa kita sholat meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah kalau sholat takbirnya lama, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih lama, duduk di antara dua sujud lebih lama lagi. Karena di situ ada muhasabah, ada dialog. Maka saat kita sholat, Allah menampakkan wajahnya di depan kita dan kita berdialog. Kita kemudian dinaikkan makomnya jadi makom ihsan. Munculkan, hudurkan, hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau melihat Allah, atau sekurang-kurangnya hatimu merasakan bahwa Allah melihat dirimu. Oh, ini duduk di antara dua sujud. Kemudian wajeburni, warfa'ni, warzukni. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ini kalau waktunya tidak cukup disambung besok apa dihabiskan sekarang? Sekarang apa disambung besok? Ya wis. Ini iki sing marai repot nih. Warzukni ini sesungguhnya marjeknya bukan rezeki yang kita makan ini biasa. Marjeknya warzukni ini adalah innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu yadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhi la yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Rizqun karim ini adalah makanan dari surga. Sebagaimana makanan yang diberikan kepada Sayyidatina Maria. Tandanya bagaimana ibu-ibu bapak-bapak? Kalau sampean jalan-jalan suatu saat di sebuah warung mandek umpamanya, terus makan, rasanya nikmat. Pernah gak ngalami begitu? Besok, wah sana makanannya enak, warung mandek. Balani lagi, yang jual sama, menunya sama, harganya sama, rasanya beda. Pada saat sampean menemukan kenikmatan, itulah makanan dari surga. Karena sesungguhnya surga sudah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1/6 bagian. Maka orang yang calon masuk surgalah yang mencium baunya lebih dengan jarak 500 tahun sudah bisa mencium bau surga. Dan merasakan rasanya surga. Bahkan ini adalah tanda-tanda taman-taman surga. Kalau sampean bisa mengerti, saat ini malaikat-malaikat rahmat itu menebarkan sayapnya dari Masjid Sunda Kelapa ini sampai ke Ars, membawa dikir sampean ini. Luar biasa ini. Kalau cuma sekedar kopi 2 gelas gak masalah. Menjelaskan begini ini angel loh. Loh, anak saya aja gak bisa jelasin ini. Warzukni itu adalah rezeki dari surga. Jadi bukan rezeki yang bukan rezeki surga. Warzukni. Terus wahdini ya Allah, tunjukkanlah jalan hidupku. Jangan seperti Barseso. Semula wali luar biasa, sekian santrinya aja 2000 orang bisa nyebrang lautan, bisa terbang di atas jalan, di atas api bisa, tapi enggak selamat. Wahdini, tunjukkanlah jalan hidupku ya Allah. Kalau awalnya barangkali kurang baik, nanti akhirnya bisa istiqomah. Setelah istiqomah jadi seramu dengkape sekarang mau bisa khusnul khaw. Ngono wae lho, ya Allah Gusti. Wahdini wa afini ya Allah, berikanlah kesehatan. Coba bayangkan ibu-ibu, masuk akal apa enggak? Duduk dari jam berapa sampai sekarang sampean masih kuat. Kalau ini Allah sendiri tidak memberikan rahmat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini, enggak bakal kuat. Betul? Ini menunjukkan Allah hadir di 2/3 malam dan 1/3 dunia menyapa, menjamah sampean. Aja turu sore kaki, ono dewa ngangklang jaga. Nggowo pokor kencanane kang isi tunga tulak sandang kelawan pangan kanggo wong kang melek dalu sabar lan narimo. Itu Sunan Kalijogo ketika mau menyampaikan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bidni rabbi min kulli amrin salam ya khatamat lail fajr. Enak dilakukan. Wa'afini, berikan kesehatan ya Allah. Dulu ketika aku miskin sampai berusaha untuk menjadi panitia kurban agar bisa mendapatkan jatah daging dari Sunda Kelapa. Ya Pak ya. Tapi setelah bisa beli daging, kata dokter, kolesterol. Mau makan tempe, emping melinjo, tahu kacang, katanya dokter, asam urat. Maka di sini rahasianya, wa'afini. Berikan kesehatan. Karena berbahaya kalau kesehatan tidak menempel pada dirimu, maka engkau mengikuti dokter sing gombal itu. Makanan halal engkau haramkan. Engkau berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih musyrik daripada musyrik. Daging halal apa haram? Tapi karena dokter mengatakan kolesterol, engkau tidak berani memakannya, berarti mengharamkan daging. Padahal kalau panjenengan makan beras dan itu dibacain bismillah, itu salah satu kitab menjelaskan dia akan bercahaya di dalam hati ini selama 40 hari. Ketika makan jagung, makan kacang dengan bismillah, akan bercahaya di dalam hati 40 hari. Makan kurma dibacain bismillah, akan bercahaya di dalam hati selama 40 hari. Tetapi karena sampai ini sembarang muangan walwal-walwal sampai sandal diuntal, kadal dipangan, aspal diemplok. Makanya jalan di Indonesia ini tidak pernah benar karena semulai menterine sampai tukang kuline korupsi. Kabeh. Lu aspal kok dipangan ini lebih gitu. Terakhir, wa'afini wa'fu anni, maka tutuplah kesalahanku ya Allah. Seandainya Allah itu seperti saya, sampean salah sidik, salah satu di kei titik, cilik banget, plik, salah lagi, plik, salah lagi. Sekarang sampean berhadapan dengan saya itu iteng budeng kayak pakaiannya ibu ini pasti. Jangan biar ngantuk, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ngaji ngantuk itu dapat surga juga. Jadi ini filosofi sholat. Ketika kita berdiri 0,0 derajat, rukuk 90, sujud 30, duduk 90, sujud lagi 30, duduk berdiri lagi 0,0, maka kita memiliki pandangan gerak molekul magnetis seperti cahaya. Oleh sebab itu, internet manapun, satelit manapun, melihat Ka'bah dan Makkatul Mukarramah, melihat Madinatul Munawwarah bercahaya. Dan ketika kemudian saya pas di pinggir bibir halamannya Ka'bah itu, saya ditelepon oleh wartawan sini untuk diwawancara, itu di Ka'bah kok keluar cahaya, Gus? Goblok kamu. Bukan cahaya dari langit ke bawah, justru dari bawah ke langit. Karena apa? Hukum fisika mengatakan ketika ada gerakan berlawanan dengan arah jarum jam, ini melahirkan energi kinetik, kemudian melahirkan daya ke atas. Pelajaran fisika kelas 1. Cahaya daya ke atas. Maka seseorang yang penyakit apapun, hatimu beku sebeku apapun, ketika engkau melakukan tawaf, maka engkau ibaratnya besi yang menggesek kepada magnet. Cahayamu kembali harmoni, tubuhmu menjadi sehat kembali, wajahnya berseri-seri. Maka kiai yang sering kesana, wajahnya ganteng. Meskipun umur saya sudah 67 tahun, kata istri saya masih ganteng. Soalnya bujurnya mengaku tok, tak kandani gue yem. Ini energi kinetik. Maka selamat beriktikaf. Saya sudah menjelaskan asal tahapan. Dan tolong ini menjadi catatan. Syukur kalau bisa dibukukan. Nanti siapapun yang iktikaf lagi bisa membaca lagi. Supaya bisa kena. Nanti bisa dibacakan anak-anaknya. Dibukukan kecil. Supaya paham. Selama ini orang sholat gak ngerti filosofi sholatnya. Wis artine ora mudeng, gerakane ora mudeng, filosofine ora mudeng, kon khusuk piye? Kupat kejegur santen-santene banyune klopo menawi lepat nyuwun ngapunten cekap semanten atur kawula. Hanya segini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaat semua dari Allah, tetapi kalau ada kekurangan karena kebodohan saya, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.